Konsultasi Syariah. Hukum mandi wajib menggunakan sabun dan sampo. Pertanyaan, bolehkah mandi wajib menggunakan sabun dan sampo? Karena agar saya lebih yakin kalau badan sudah bersih dan air sudah merata ke seluruh badan. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku yang mulia, penggunaan sabun dan sampo ketika mandi wajib merupakan hal yang dibolehkan, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dalam Al-Fiqh Al-Muyassar. Siapa yang akan melakukan mandi wajib ataupun mandi sunnah, maka dibolehkan baginya menggunakan sabun dan sampo dan yang serupa dengan keduanya dari benda-benda yang dapat membersihkan dan tidak ada masalah baginya dalam hal tersebut. Al-Fiqh Al-Muyassar. Namun jika yang dimaksud adalah untuk lebih yakin kalau badan sudah bersih dan air sudah merata ke seluruh badan, maka dengan menggosokkan tangan ke badan saja sudah cukup. Dalam mazhab Syafi'i pun disebutkan bahwa di antara sunnah mandi adalah menggosokkan tangan ke badan. Dan dijelaskan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, menggosokkan tangan ke badan agar yakin bahwa air telah sampai ke seluruh badan. Matan Al-Ghoyah wa Taqrib. Namun, jika ingin menggunakan sabun atau sampo, maka hal ini tergolong mubah atau boleh. Demikian, Allahu A'lam.